Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca satu atau dua buah hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terkait dengan musibah yang menimpa seorang hamba, yang sedianya hadis ini atau pelajaran ini adalah pelajaran untuk kelas 9 yang alhamdulillah dalam semester pertama ini tersisa dua hadis lagi yang setelah itu beberapa hari kemudian insyaallah hari tanggal 25 ya mungkin sudah mulai ujian atau 23. Naam, waktu yang ada pada malam hari ini ana gunakan untuk menyelesaikan materi untuk tolabah atau santri kelas 9, yaitu materi pelajaran hadis dan akhlak. Nah, tersisa dua hadis yang insyaallah kita selesaikan pada malam hari ini. Yaitu al-hadisul khamis wal ishrun atau al-hadisul rabi' wal ishrun, hadis yang ke-24 dari pelajaran hadis untuk kelas 9. Qala al-mu'minu ma'murun bil ijtihad fi daf'i ma yadurruhu min mushkilati dunya wa masalibiha. Seorang mukmin itu diperintahkan untuk bersungguh-sungguh menolak perkara-perkara yang memudaratkannya, baik itu perkara masalah-masalah dunia, muskilah-muskilah dunia, atau kekerasan-kekerasan yang dialaminya di dunia. Seorang mukmin diperintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam menolak hal-hal itu semua yang bisa memudaratkan dirinya. Wa ma'a dzalika fa umuruhu laisat kulluha biyadihi. Bersamaan dengan itu, urusannya, hasilnya itu bukan berada di tangannya. Hanya sekedar usaha, upaya untuk menolak perkara-perkara yang memudaratkan seseorang. Walaupun berhasil atau tidak ditolaknya, itu na'am bukan di tangan seseorang. Tetapi bal hiya biyadi khaliqihi azza wa jal, bahkan berada di tangan Allah azza wa jal, sang penciptanya. Fahina yusibuhu amrun yakrahuhu yushra'u lahu fi'lu ma yakunu sababan fit ta'wid amma asabah. Maka ketika menimpa kepada seseorang sesuatu yang tidak dia sukai, baik itu musibah ya, berupa sakit atau ada kerabat yang meninggal atau hilangnya harta atau yang lainnya, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam perkara yang tidak dia sukai. Ketika menimpa kepada seseorang sesuatu yang tidak dia sukai ya, berupa musibah atau yang lainnya, maka disyariatkan baginya untuk melakukan sebab ya, yang dengannya bisa mengganti apa yang telah menimpa kepadanya. Disyariatkan untuk melakukan sebab ya, yang dengannya bisa mengganti ya, apa yang telah menimpa kepadanya. Wa min dzalika ad-du'a wal lujubil qalbi ila Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan berdoa ya, supaya mendapat ganti dari musibah tersebut ya. Dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan berlindung hati ini kepada Allah Azza wa Jal ya. Kembali hati ini kepada Allah Azza wa Jal seperti apa yang akan kita baca dalam hadis ini. Baik, kita baca hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Ummu Salamah salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau nikahi ya, setelah Ummu Salamah menjanda atau setelah suaminya yaitu Abu Salamah meninggal dunia, kemudian dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah meriwayatkan sebuah hadis dari suaminya, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibatun, tidaklah seorang hamba yang dia terkena suatu musibah, fayaqul, kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tidaklah seorang hamba yang sedang terkena musibah kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala kepadaku dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah untukku dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah ini. Karena siapa yang mengatakan ini ketika terkena musibah ya, atau tidaklah seorang hamba mengatakan doa ini atau zikir ini ketika terkena musibah, illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepadanya dalam musibah tersebut dan Allah akan mengganti yang lebih baik untuknya daripada musibah tersebut. Nah, al-hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya untuk sabar ketika terkena musibah ya. Tidak berkeluh kesah ya. Tidak meronta-ronta ya. Tidak meratapi ya, dan seterusnya, tetapi diarahkan, dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, untuk mengucapkan ucapan yang baik. Itu diantaranya nih. Ketika terkena musibah, nah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa setelah itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Ya. Tidaklah seorang hamba membaca ini ketika terkena musibah kecuali Allah akan berikan pahala kepada dia dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hadis ini diamalkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha terkena musibah. Musibah apa? Meninggalnya suaminya Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, ya. Seorang sahabat yang sabar, ya. Nah, seorang sahabat yang sangat sayang kepada keluarganya, ya. Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang saleh. Ketika Abu Salamah radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, ya, Ummu Salamah mengamalkan bimbingan ini, ya, yaitu dengan berdoa, dengan doa seperti tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairun minha. Nah, dan tidak lama setelah itu, ya, naam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya, ada yang mau melamarnya. Namun beliau mengatakan, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya. Orang suami yang masya Allah, ya, saleh, sabar, ya, dan seterusnya. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya. Ternyata yang melamarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah pasti beliau lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, karena beliau Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa taala, orang yang Allah pilih, ya. Bahkan manusia yang paling mulia, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilamarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menikahlah dengan beliau radhiyallahu taala anha. Maka ini keutamaan yang besar, ya, bagi yang mereka sedang terkena musibah, ya. Nah, ingat bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk bersabar, ya. Nah, di awal goncangan pertama, ya, tahan agar bisa tetap bersabar dan berdoa dengan doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Musibah apapun yang kita alami, ya, baik itu meninggalnya karib kerabat kita, anak kita atau yang lainnya, ya. Nah, hilangnya harta kita, ya. Hendaklah seseorang memperhatikan bimbingan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya. Nah, Allah akan mengganti, ya, dengan yang lebih baik. Ya. Baik, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, ahwalul insan fi hadhil hayati tataqallabu min ashiddati ila ar-raha wa min al-marad ila as-sihhah. Keadaan manusia atau keadaan seseorang di dalam kehidupan dunia ini itu berubah-ubah, ya. Dari susah, ya, menuju senang atau lapang, ya. Atau kadang awalnya lapang bahagia, kemudian setelahnya susah, ya. Kemudian senang lagi, kemudian susah lagi, dan seterusnya. Keadaan seseorang itu dalam kehidupan dunia ini tataqallab, berganti-ganti antara susah dengan senang. Wa minal marad ila sihah, dan antara sehat dengan sakit. Kadang sakit, kadang sehat. Nah, kemudian sakit lagi, kemudian sehat lagi, walhamdulillah, ya, dan seterusnya. Seorang dalam kehidupan dunia itu seperti ini keadaannya. Fal Islamu 'allama al-muslima an yakuna murtabitan billahi fi jami'i ahwalihi, dan seorang ya, dan Islam ya, agama ini ya, mengajarkan kepada pemeluknya, mengajarkan kepada seorang muslim untuk senantiasa terikat dengan Allah Azza wa Jal dalam setiap keadaannya. Ya. Islam mengajarkan kepada muslim atau pemeluknya agar senantiasa terikat dengan Allah, ya, tersambung dengan Allah dalam setiap keadaan. Baik keadaan sehat atau keadaan sakit, atau keadaan senang atau keadaan susah. Ya. Ketika keadaannya sehat, alhamdulillah, ya, dia gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika keadaannya sakit, maka dia bersabar dan mengharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga senantiasa naam terkait dan terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia senang, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan. Ketika dia susah, terkena musibah atau yang lainnya, maka dia bersabar, ya, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka seorang muslim hendaknya seperti ini, selalu terikat na'am, ya, dengan Allah Azza wa Jalla, ya, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, ya, di seluruh keadaan. Ketika terkena musibah, ya, dia berdoa dengan doa tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, ya, mudah dihafal, ya. Faedah yang kedua, alal mu'min hala isabatihi bi musibatin an yata'allaqa billahi azza wa jal. Seorang mu'min ketika dia terkena musibah, ya, hendaklah dia bergantung kepada Allah azza wa jal atau bersandar kepada Allah azza wa jal. Wa an yukthiru minal istirja', dan hendaklah dia memperbanyak istirja'. Wa huwa qawlu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya ucapan istirja. Nah. Maka seorang mukmin ketika dia terkena musibah hendaklah bersandar kepada Allah, ya, dan bersabar. Ya. Bersandar kepada Allah dan bersabar. Dan memperbanyak bacaan ini. Ya. Istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, agar dia naam selalu sadar bahwasannya dia adalah milik Allah, ya, sehingga karena milik Allah, ya, Allah bebas mau mengambil atau mau naam menahan, ya, terserah Allah, ya, karena milik Allah azza wa jal. Faedah yang ketiga, idhamu ajri sabirin al muhtasibina inda wuku'il masaib, besarnya pahala orang-orang yang sabar, ya, yang dia berharap pahala kepada Allah Azza wa Jal, ya, ketika dia terkena musibah. Ya, pahalanya besar, ya, ketika dia mau sabar dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Id sayubdiluhumullahu ta'ala ma huwa khair, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti untuk mereka, untuk orang-orang yang sabar, dengan sesuatu yang lebih baik. Ma'a ma yukafi'uhum 'alaihi min ajrin, ya. Jadi Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, ya, di samping Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kepada dia dengan pahala, ya. Jadi pahala dia dapat, ya, Nah, ujur, sawab dia dapatkan, demikian pula ganti yang lebih baik dia dapatkan. Nah, ini keutamaan orang yang bersabar ketika terkena musibah. Kemudian faedah yang terakhir, yang keempat, masyru'iyatud du'a wal iktsar minhu fi jami'il ahwali wadh-dhuruf. Disyariatkannya doa dan memperbanyak doa ya di setiap situasi dan kondisi. Baik ketika situasi dan kondisinya senang, bahagia ya, atau situasi dan kondisinya sedih atau susah. Di semua situasi dan kondisi disyariatkan memperbanyak doa. Nah, jadi berdoa itu jangan hanya ketika miskin, fakir, ya, baru dia banyak berdoa. Sudah kaya, jarang berdoa. Ya. Berdoa itu bukan hanya ketika sakit. Ketika sakit, merengek-rengek kepada Allah Azza wa Jalla sampai nangis agar diberikan kesembuhan. Setelah sakit, lupa. Ya. Yang benar, seorang muslim hendaknya dia berdoa baik ketika senang atau ketika susah. Baik ketika luang atau luas atau ketika sempit. Baik ketika sehat atau ketika sakit. Di setiap situasi dan kondisi, seorang mukmin hendaknya banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Disyariatkan untuk memperbanyak doa di setiap situasi dan kondisi. Hatta dalam masalah atau ketika terkena musibah tadi contohnya ya, dia berdoa, Allahumma akhlif li, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baik. Selesai dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir dari semester pertama untuk tahun pelajaran ini. Al hadis al khamis wal ishrun, hadis yang ke 25. Di dalam, kalau dalam setahun ada 48 hadis ya. Dalam semester pertama hanya 25 hadis. Qal dikatakan di sini al-mu'minu fi khairin daimin. Ini mukaddimahnya, pembukaannya. Al-mu'minu fi khairin daimin, fahuwa in asabathu ni'matun syakara rabbah wa athna 'alaihi fayujar 'ala dzalik. Seorang mukmin itu na'am selalu dalam kebaikan. Apabila dia terkena atau apabila dia mendapatkan nikmat anugerah, maka dia bersyukur kepada Rabbnya, bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Azza wa Jalla sehingga dia pun mendapatkan pahala atas rasa syukurnya dan pujiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yuwadhifu hadhihi an-ni'mah fi ta'ati rabbih tabaraka wa ta'ala, dan dia menggunakan nikmat ini, anugerah yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ketika terkena atau ketika mendapatkan nikmat. Wa in asabathu musibah sabara 'alaiha wahtasaba ajraha. Dan jika seorang mukmin itu terkena musibah ya, maka dia sabar atas musibah tersebut dan dia mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Fasilatuhu bi rabbih tabaraka wa ta'ala laysat qasiratan 'ala halin duna hal. Maka hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla, hubungan seorang mukmin dengan Allah Azza wa Jalla itu tidak terbatas hanya dalam satu keadaan saja. hanya ketika ketika susah saja misalkan, tidak. Atau hanya ketika senang saja, tidak. Nah. Hanya ketika mendapat nikmat saja, tidak. Hanya ketika terkena musibah saja, tidak. Nah. Jadi hubungan seorang mukmin dengan Allah Azza wa Jal tidak terbatas hanya ketika na'am dalam satu keadaan saja. Tetapi dalam setiap keadaan. Nah, seorang mukmin, ya, amruhu kulluhu khair. Seorang mukmin itu semua urusannya baik. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu lebih baik baginya. Dan jika dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Wa fil hadzal hadis yubayyinu sallallahu alaihi wasallam atharan min atharil masaib allati yusabu bihal mu'min. Dan dalam hadis ini yang akan kita baca ini, dalam hadis yang ke-25 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang na'am pengaruh-pengaruh dari musibah, ya, yang menimpa kepada seorang mukmin. Ada pengaruh-pengaruh na'am, ya, dari musibah atau hikmah-hikmah, ya, adanya musibah yang menimpa kepada seorang mukmin. Apa itu? Kan kita baca dalam hadis yang ke-25. An Abi Sa'idin Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, keduanya berkata. Jadi dua sahabat ini meriwayatkan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alham yahummuhu illa kaffara bihi min sayyi'atihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin dia tertimpa rasa sakit, dan rasa lelah, letih, dan penyakit, dan rasa sedih, sampai alham sempitnya jiwa atau kesusahan yang menimpa kepadanya, tidaklah seorang mukmin tertimpa perkara-perkara ini, baik itu rasa sakit ataupun rasa letih, lelah ataupun penyakit atau kesedihan atau kesusahan atau sempitnya hati, ya, illa kaffara bihi min sayyi'atihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosanya, ya, karena sebab musibah yang menimpa kepada dia. Baik musibah tersebut berupa rasa sakit, ya, mungkin tertusuk duri, ya, sakit, ya, terkena batu, tersandung batu, ya, nabrak tiang listrik misalkan, ya, sakit, ya. Nah, tidaklah seorang mukmin dia mengalami sakit atau rasa lelah atau terkena penyakit, ya, atau sedih, ya, tertimpa kesedihan, kesusahan, kesulitan, kesempitan dan seterusnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosanya karena sebab musibah tersebut. Nah, ini diantara pengaruh-pengaruh, ya, atau hikmah musibah yang menimpa kepada seseorang. Nah, diantara hikmahnya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa. Baik. Sehingga ketika ada orang yang sakit, disyariatkan kita untuk berdoa apa? La ba'sa tuhurun insyaallah. Nah. Tidak mengapa, mudah-mudahan menjadi tuhur, pensuci, nah, dari kesalahan dan dosa insyaallah. Dan seorang mukmin hendaklah dia sadar bahwasanya dia banyak dosa dan kesalahannya. Nah, jangan merasa ketika didoakan laba satu huruf insyaallah, emangnya saya banyak dosa. Ya, La, nah, kita harus sadar bahwasanya kita memang banyak dosa, kesalahan. Nah, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu terjatuh ke dalam khata, ya. Terjatuh ke dalam kesalahan. Khata sering. Pakai kalimat khata, sering terjatuh ke dalam kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang terjatuh ke dalam kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidaklah na'am seorang mukmin terkena musibah walaupun sedikit, hanya duri yang menusuk di kakinya, kecuali dia menjadi penggugur dosa, penghapus dosa, yaitu dosa-dosa kecil. Nah, adapun dosa-dosa besar butuh kepada taubat. Faedah-faedah dari hadis di atas. Hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Faedah yang pertama, al-insanu fi hadhil hayati mu'arradun libtila'illahi subhanahu wa ta'ala lahu bimukhtalifil ibtila'at minal auja' wal amrad wal ham wal gham wal dhik wa ghairiha. Seorang manusia di dalam kehidupan dunia ini, ya, dia mesti akan mengalami ujian dari Allah Azza wa Jal. Mesti dia akan terkena berbagai macam ujian, ya, yang bermacam-macam dari Allah Azza wa Jal. Dan tentunya seorang mukmin harus sudah siap-siap untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan ujian yang paling berat yang menimpa kepada manusia adalah ujian yang menimpa kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Asyadun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal yubtala rujulu bihasabi dinih. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka dari orang-orang soleh. Nah, dan seseorang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau keimanannya kuat, semakin besar, ya, maka semakin berat pula ujiannya. Kalau keimanannya lembek, keimanannya lemah, ya, maka sesuai dengan naam keimanannya, ya, ujian yang akan menimpa kepadanya sesuai dengan kadar keimanannya. Dan seorang insan atau seorang manusia dalam kehidupan dunia ini, naam, dia mesti akan mengalami berbagai macam ibtilaat, ujian demi ujian, ya. Kadang yang diuji dirinya, badannya, kadang hartanya, kadang tempat tinggalnya, ya, kadang keluarganya, naam, dan seterusnya, ya. Maka seorang insan dalam kehidupan dunia ini, ya, akan mengalami berbagai macam ibtilaat, ujian-ujian, baik itu auja', rasa sakit, wal amrad atau ujian penyakit, wal ham atau ujian kesusahan, wal gham atau kesedihan, wal dhiq atau kesempitan, dan yang selain itu. Dari berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya, sesuai dengan kadar keimanan mereka. Faedah yang kedua, hadhil ibtilaat katabaha Allah Ta'ala ala ibadihil mu'minin liyandhura mada sabrihim wa syukrihim lahu subhanah. Dan ujian-ujian ini Allah telah wajibkan terhadap hamba-hambanya kaum mu'minin. Artinya seorang yang mengaku beriman mesti dia akan mengalami ujian, cobaan. Nah, karena ini telah Allah tetapkan terhadap hamba-hambanya yang beriman, yaitu agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'am, melihat sejauh mana kesabarannya dan sejauh mana rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jal. Jika dia diuji dengan kesenangan, harta dan seterusnya, apakah dia bersyukur? Ya. Jika dia diuji dengan musibah, penyakit dan seterusnya, apakah dia bersabar? Nah, inilah ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan, Allah tetapkan kepada para hambanya kaum mukminin, adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat sejauh mana kesabaran mereka dan sejauh mana rasa syukur mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah yang ketiga, idza sabaral mu'minu ala ma yusibuhu minal bala'i fa innallaha yukaffiru anhu min dzunubihi wa sayyi'atihi. Apabila seorang mukmin sabar terhadap bala ujian yang menimpa kepadanya, ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Ya. Jika dia bersabar, jika seorang mukmin bersabar atas ujian atau musibah yang menimpa kepadanya, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dan kesalahannya. Faedah yang keempat, yajibu 'alal mu'min al-musab bi syai'in min hadhihi al-ibtila'at an yasbira wa yahtasiba. Wajib bagi seorang mukmin yang terkena ujian-ujian, an yasbir, wajib bagi dia untuk sabar. Wa yahtasiba, dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin yang terkena ujian-ujian, cobaan-cobaan berupa musibah dan yang lainnya, wajib bagi dia untuk sabar dan mengharap pahala hanya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, dan hendaklah dia tahu, ya, bahwasannya apa yang menimpa kepadanya itu tidak akan luput darinya. Sesuatu yang telah ditetapkan kepadanya dia akan terkena musibah tersebut, ya, tidak akan luput darinya. Wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan sesuatu yang tidak akan menimpa kepadanya, ya, maka tidak akan menimpa kepadanya, tidak akan terjadi kepadanya, ya. Sesuatu yang luput darinya atau yang tidak akan menimpa kepadanya, maka tidak akan terjadi padanya. Dan ini berkaitan dengan tentang keimanan kepada takdir Allah Azza wa Jal. Masya Allahu kana wa malam yasha'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Sehingga musibah yang menimpa kepada seseorang, itu adalah takdir Allah Azza wa Jal, yang hendaknya dia bersabar atasnya dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Kemudian faedah yang kelima, yang bagi an yakuna halal mu'min kullahu khairan. Yang bagi an yakuna halul mu'min kulluhu khairan. Seyogianya keadaan seorang mukmin semuanya itu khairan, baik. Seyogianya seorang mukmin itu keadaannya selalu baik. In asabathu sarra syakara. Apabila dia mendapatkan kesenangan atau nikmat, syakara, maka dia bersyukur. Fakana khair lahu, maka itu lebih baik baginya. Wa in asabat hudurra, dan apabila dia tertimpa musibah, ya, sabaro, maka dia bersabar. Fakana khairul lahu, dan itu lebih baik baginya. Nah, inilah keadaan seorang mukmin. Kemudian yang terakhir kita tutup dengan faidah, ya, faidah dari ucapan para ulama, ya, yaitu ucapan Syuraih rahimahullahu ta'ala. Qala Syuraih rahimahullahu ta'ala, berkata Syuraih rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syu'abul Iman karya al-imam al-Baihaqi rahimahullah, jilid ke-7 halaman 198. Syuraih rahimahullahu ta'ala berkata, inni la usabu bil musibati fa ahmadullaha alaiha arba'a marrat. Sungguh aku, ketika terkena musibah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut 4 kali. Subhanallah, ketika terkena musibah beliau memuji Allah, ya. Alhamdulillah, memuji Allah 4 kali. Ahmaduhu idlam takun a'zham mimma hiya. Aku memuji Allah, yang pertama, aku memuji Allah karena musibah tersebut tidak lebih besar dari musibah yang sekarang terjadi. Jadi musibah yang beliau alami, ya, tidak lebih besar dari yang dibayangkan. Mungkin misalnya ketika musibah, naam, ada anaknya yang meninggal dunia. Naam. Bersyukur. Hanya satu yang meninggal dunia gitu ya. Nah, artinya bersyukur ketika musibah tersebut tidak lebih besar dari itu. Ya. Tidak semua anaknya yang meninggal dunia. Nah. Ini yang pertama. Ahmaduhu id lam takun a'zham mimma hiya. Aku memuji Allah yang pertama. Naam, karena musibah tersebut tidak lebih besar dari musibah yang sekarang terjadi. Yang kedua, wa ahmaduhu id razaqani sabra 'alaiha. Dan aku memuji Allah ya. Karena Allah telah memberikan karunia kepadaku berupa kesabaran atas musibah tersebut. Ini pujian yang kedua. Pujian yang ketiga, wa ahmaduhu id waffaqani lil istirja' lima arju fihi minas sawab. Nah, yang ketiga, aku memuji Allah Azza wa Jal. Ya, karena Allah telah memberikan taufik kepadaku agar aku mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang aku harapkan naam di dalamnya pahala dari Allah Azza wa Jal dengan mengucapkan istirja tersebut. Kemudian yang keempat, wa ahmaduhu id lam yaj'alahu fi dini. Dan aku memuji Allah ya atas musibah tersebut karena musibah tersebut tidak Allah jadikan di dalam agamaku. Ya, jadi musibah tersebut bukan dalam musibah agama, ya, tetapi dalam masalah dunia, kesehatan atau harta atau yang lainnya. Bukan musibah dalam masalah agama. Nah, sehingga beliau ketika terkena musibah, nah, beliau memuji Allah Subhanahu wa Taala 4 kali. Nah, memuji Allah karena musibah tersebut tidak lebih besar dari yang ada. Yang kedua, memuji Allah karena Allah telah memberikan karunia kesabaran atas musibah tersebut. Yang ketiga, memuji Allah karena Allah telah memberikan taufik untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atas musibah tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, beliau memuji Allah Azza wa Jal. Naam, karena musibah tersebut bukan di dalam agama beliau. Nah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.